Sebelum saya memulai acara ini, saya kemarin mendapatkan SMS dari salah satu anggota Polda Jateng. Amanahnya ialah, tolong Ustadz sampaikan salam kami dari AKP Sujoko, anggota Bidkiu Polda Jateng, untuk anggota Polres Cilacap. Ya, jadi amanah saya sampaikan, karena saya kurang tahu persis anggotanya yang mana, mungkin dari Bapak yang berbicara tadi. Jadi salam dari beliaunya untuk anggota Kapolres Cilacap. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قوم مسلمين رحمكم الله الحمد لله. Pada kesempatan pagi hari ini, Allah Azza wa Jalla memberi kesempatan dan kemudahan kepada kita untuk bermajlis di Masjid Allah yang mulia ini, untuk sedikit meluangkan waktu mengkaji bimbingan agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bimbingan Islam dengan dasar Al-Quran, hadis Rasul alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman para ulama-ulama kita yang terkemuka dalam keilmuannya semenjak zaman sahabah, tabi'in, atba'un tabi'in, dan ulama-ulama setelahnya sampai sekarang, sampai yaumul qiyamah nanti. Mudah-mudahan majelis ini adalah majelis ilmu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa barakah, membawa rahmah, membawa sakinah, dan insyaallah pulang membawa ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, tema kita pada kesempatan pagi hari ini ialah menjelaskan tentang bahaya ISIS atas Islam dan negara. Ini pembahasan yang bisa dikatakan klasik, dikarenakan gerakan ISIS yang ada di zaman kita sekarang ini adalah gerakan yang bisa dikatakan tidak baru, tapi gerakan yang sudah ada cikal bakalnya semenjak zaman dahulu kala. Semenjak zaman dahulu kala. Dan ternyata sejarah juga mencatat gerakan-gerakan yang beraroma ISIS ini tempatnya itu di Irak. Lebih sering terjadinya itu di Irak dan sekitarnya. Irak, Syam. Kaum muslimin rahimakumullah, membahas tentang masalah-masalah ISIS dan semisalnya, ini perlu kita membawakan beberapa mukaddimah, semacam kaidah-kaidah Islam yang harus kita fahami terlebih dahulu. Baru kemudian kita mengkaji lebih lanjut tentang apa itu ISIS, terkait dengan pembahasan sejarahnya. Yang terpenting adalah ciri-cirinya. Lebih penting lagi adalah bagaimana pemahamannya, pemikirannya, akidahnya, dan bagaimana pandangan Islam terkait dengan pergerakan-pergerakan semacam ini. Barakallahu. Jadi kalau waktunya dari sekarang sampai zuhur, zuhur sampai selesai, cukup panjang. Nah, dan diharapkan jamaah sekalian bersabar dalam mendengarkan uraian-uraian nanti, dikarenakan mungkin tidak langsung ke to the point ISIS-nya. Mau tidak mau saya harus membawakan beberapa mukaddimah-mukaddimah, pendahuluan-pendahuluan yang saya anggap penting sebelum kita masuk pada pembahasan intinya. Mengajarkan bimbingan-bimbingan yang penuh dengan rahmat. Islam itu adalah agama yang memiliki tujuan rahmatan lil alamin. Menebarkan Islam sebagai rahmat untuk segenap alam raya. Islam mengajarkan semua keadilan. Islam mengajarkan semua perkara-perkara yang bermaslahat, semua perkara-perkara yang bermanfaat, semua perkara-perkara yang mengandung hikmah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai nabi yang terakhir, menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam melainkan sebagai rahmat untuk segenap alam raya ini. Itu nas Al-Qur'an. Ar-Rasul dengan membawa agama Islam, misinya ialah untuk menebarkan rahmatan lil alamin. Yang namanya alam, seluruh yang ada di muka bumi ini. Rahmat untuk bangsa manusia, rahmat untuk bangsa jin, rahmat untuk hewan-hewan, rahmat untuk tumbuh-tumbuhan, rahmat untuk semua alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga beliau, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dijuluki sebagai Nabiur Rahmah, nabi yang membawa rahmat. Juga kaum muslimin rahimakumullah, Al-Qur'anul Karim, kitab suci kaum muslimin, kitab suci kaum muslimin juga disifati oleh Allah Azza wa Jal sebagai kitab suci yang membimbingkan kepada umat manusia perkara yang terbaik. Allah mengatakan dalam firman-Nya, tepatnya di Al-Isra ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan bimbingan, memberikan ajaran kepada perkara yang aqwam. Aqwam dimaknakan dengan aswab, yang benar. a'dal, yang adil. Anfa' yang manfaat. Sehingga semua bimbingan-bimbingan Al-Quranul Karim yang dijabarkan oleh hadis Rasulullah SAW, semua bimbingan-bimbingannya benar. Semua bimbingan-bimbingannya adil. Semua bimbingan-bimbingannya bermanfaat. Dari sini, ikhwanatina azzakumullah, salah seorang ulama kita pada abad yang ke-7 dan ke-8, Al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya A'lamul Muwaqqi'in belum menjelaskan secara global tentang Islam ini. Beliau menyatakan, fa inna syari'ata mabnaha wa asasaha 'ala al-hikam wa masalih al-ibad fil ma'ashi wal ma'ad. Sesungguhnya syariat Islam ini itu dibangun atau asasnya dibangun di atas hikmah-hikmah dan kemaslahatan-kemaslahatan semua hamba di dunia dan di akhirat nanti. Belum menegaskan wahiya adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa masalihu kulluha wa hikmatun kulluha. Islam ini semuanya adil, semuanya rahmat, semuanya maslahat, semuanya mengandung hikmah. Ini harus saya yakini. Belum mengatakan setelah itu. Fa kullu mas'alatin kharajat 'anil 'adli ila al-jur wa 'anil rahmati ila diddiha wa 'anil maslahati ila al-mafsadah wa 'anil hikmati ila al-'abath falaysat min asy-syari'ati wa in udkhilat fiha bitta'wil. Maka semua permasalahan, ini kaidah besar, semua permasalahan yang keluar dari adil menuju ke zaliman, dari rahmat menuju kepada lawannya, dari kemaslahatan menuju mafsadat, dari perkara yang hikmah menuju perkara yang sia-sia, maka itu semua bukan termasuk Islam ini sedikit pun. Walaupun dipaksa dimasukkan dalam Islam dengan cara takwil-takwil yang batil. Ini kaidah besar yang harus kita yakini bersama. Islam itu semuanya adil. Maka semua bentuk kezaliman-kezaliman bukan dari Islam. Islam semuanya rahmah, kasih sayang. Maka semua bentuk kebengisan-kebengisan, kekejaman-kekejaman bukan dari Islam. Islam semuanya maslahat. Maka segala sesuatu yang mengandung kemadharatan-kemadharatan, mafsadat-mafsadat yang merusak, bukan dari Islam. Islam semuanya mengandung hikmah besar. Maka perkara yang sia-sia, yang enggak ada gunanya, itu bukan dari Islam sedikit pun. Walaupun ada sebagian pihak yang berupaya memasukkannya dalam Islam dengan cara takwil-takwil yang batil. Ini mukaddimah pertama. Yakini ini kaum muslimin rahimakumullah. Ini kaidah berlaku sampai hari kiamat. Islam tidak akan pernah berubah. Dari mulai zaman Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sampai zaman sekarang sampai yaumul kiamah nanti, ini kaidahnya. Tidak akan pernah berubah sampai yaumul kiamah. Pegangi baik-baik. Supaya nanti ketika mendapati kasus-kasus yang lain selain ISIS, entah dari mana lagi gerakan-gerakan tadi yang berseberangan dengan prinsip ini, ketahuilah itu bukan dari Islam sedikit pun, walaupun mengatasnamakan Islam. Mukaddimah yang kedua. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara prinsip Islam yang mendasar, di antara prinsip Islam yang sangat mendasar, Islam itu dibangun di atas prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sesuatu yang dimaklumi oleh semua pihak insyaAllah. Sering terdengarkan amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini perkara sangat mendasar. Ini adalah perintah Allah Azza wa Jal kepada segenap kaum muslimin. Supaya ada di kalangan mereka yang melakukan tindakan amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan yang baik, mencegah yang mungkar. Allah menegaskan dalam Al-Quranul Karim di Ali Imran 104 Allah menyatakan wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada dari kalangan kalian wahai kaum muslimin sebagian pihak yang mendakwahkan kepada perkara kebaikan, mereka beramar ma'ruf, bernahi munkar. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung, orang yang berbahagia. Ini kewajiban. Kewajiban langsung dari Allah Azza wa Jal dibebankan kepada para anbiya wal mursalin, juga dibebankan kepada semua kaum muslimin yang menjadi pengikut Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, masing-masing dengan kemampuannya untuk melaksanakan gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Yang baik-baik diperintahkan, yang jelek-jelek, yang mungkar-mungkar dicegah. Prinsip ini sangat mulia. Panjang pembahasannya dan sering disampaikan oleh banyak mubalig, oleh banyak ustadz terkait dengan bab ini. Ini juga sangat masyhur di kalangan kaum muslimin. Meningkatkan amar ma'ruf nahi munkar. Kaum muslimin rahimakumullah, termasuk upaya nahi mungkar ialah kita berupaya untuk meredam atau mengkikis habis segala sesuatu yang mungkar-mungkar, yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, yang menyimpang-menyimpang. Ini tujuannya untuk supaya kehidupan umat manusia ini semakin bagus, semakin baik, semakin lurus, semakin indah dengan dihilangkannya kemungkaran-kemungkaran tadi. Di antara bentuk kemungkaran-kemungkaran yang ada kaum muslimin rahimakumullah ialah berbagai macam gerakan-gerakan yang mengatasnamakan dakwah atau yang mengatasnamakan Islam, ternyata padanya ada penyimpangan-penyimpangan pemahaman, ada penyimpangan-penyimpangan akidah, ada penyimpangan-penyimpangan tindakan dan perlakuan. Satu di antaranya adalah yang dibicarakan sekarang ini yang bernama ISIS. Bernama ISIS. Sehingga tatkala kita membicarakan, menjelaskan kepada umat tentang apa itu ISIS, bagaimana pemahamannya, bagaimana akidahnya, bagaimana pemikirannya, bagaimana bahayanya atas Islam dan negara ini, itu bukan berarti kita melakukan tindakan riba. Bukan berarti kita ngerasani orang lain. Tidak. Tapi ini sebagai bentuk nasihat untuk kaum muslimin, sebagai bentuk nahi mungkar, upaya untuk mencegah kemungkaran. Ya, kita mau gak mau ya harus mengatakan mereka semua adalah anak-anak Islam. Umumnya mereka ini anak-anak kaum muslimin. Anak-anak kaum muslimin, satu sisi Islam, satu sisi mereka adalah kaum muslimin, satu sisi kita diminta untuk menumbuhkan ukhuwah Islamiyah, satu sisi diminta untuk mempersatukan semua kaum muslimin, di sisi yang lain kita juga harus nahi mungkar. Maka ketahuilah, nahi mungkar ini untuk kemaslahatan ukhuwah, nahi mungkar ini untuk kemaslahatan persatuan umat Islam di atas bimbingan yang benar. Bukan semata-mata menyatukan, tapi harus bersatu dengan bimbingan yang benar. Yang sudah mulai bengkok-bengkok diluruskan kembali, yang sudah mulai menyimpang-menyimpang dikembalikan lagi, supaya semuanya satu di atas bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sehingga ini saya sebutkan sebagai mukaddimah, supaya jangan sampai ada pihak-pihak yang kemudian mengeluarkan kata-kata sumbang. Masa sama kaum muslimin saling mencela, sama kaum muslimin saling membicarakan kejelekannya, kenapa enggak membicarakan orang-orang kafir saja dan segala macamnya? Kita mengatakan, Pak, dalam rangka nahi mungkar. Orang-orang kafir yang jelek-jelek dibicarakan, muslimin-muslimin yang jelek juga dibicarakan, untuk meluruskan yang menyimpang tadi, mengembalikan yang jauh supaya dekat-dekat Islam kembali, untuk kemaslahatan ukhuwah, untuk kemaslahatan persatuan Islam di atas bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wasallam. Sebab sebuah kemungkaran kaum muslimin rahimakumullah, ketika tidak dicegah, ketika tidak diredam, dibiarkan oleh kaum muslimin sampai merata, maka Allah akan menghukum kita semua tanpa terkecuali. Barakallahu fikum. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikannallahu ay ya'ammakum bi 'iqabin min thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dan dia hasan. Kata Rasul menyatakan sungguh-sungguh hendaklah kalian beramar ma'ruf, sungguh-sungguh hendaklah kalian bernahi mungkar, atau kalau tidak Allah akan hampir-hampir saja meratakan kamu semua dengan hukuman daripadanya. Lalu kamu berdoa kepada Allah, tidak dikabulkan doa kalian. Sehingga nahi mungkar ini upaya untuk menyelamatkan bangsa, menyelamatkan agama, menyelamatkan umat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mohon dimengerti dan mohon dimaklumi. Baru kemudian kaum muslimin rahimakumullah, kita masuk pada pembahasan inti kita terkait dengan masalah ISIS. Kaum muslimin rahimakumullah, ISIS ini yang kemudian sekarang dinamakan dengan Khilafah Islamiyah atau dinamakan dengan Daulah Islamiyah. Sebelumnya menggunakan nama Daesh, Daulah Irak Syam. Kemudian diterjemahkan dengan bahasa Latinnya, bahasa Inggrisnya ISIS. Sekarang mereka menggunakan nama yang baru, mendeklarasikan Daulah Islamiyah atau Khilafah Islamiyah. Ini secara pemahaman mereka dan secara pergerakan mereka, itu sesungguhnya sudah ada cikal bakalnya di zaman Rasul alaihi salatu wasalam. Di zaman Rasul alaihi salatu wasalam. Bahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, kaum muslimin rahimakumullah, jauh-jauh sebelumnya sudah memberikan warning, memperingatkan kaum muslimin akan bahaya gerakan yang satu ini. Dan subhanallah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam menyebutkan kepada kita kaum muslimin ciri-cirinya. Sehingga ciri-cirinya diambil dari sabda-sabda Rasulullah alaihissalatu wassalam. Rujukan yang paling mudah kitab Sahih Muslim karya Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Bukhari juga ada, Muslim juga ada. Cuma yang cukup disatukan dalam sebuah bab dalam Sahih Muslim. Disebutkan dalam riwayat itu ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam sedang membagikan harta perang Hunain. Perang Hunain itu kejadiannya setelah Fathu Mekah. Beliau ketika sedang membagikan harta perang Hunain dan juga harta yang dikirim oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dari Yaman waktu itu, tiba-tiba muncul seseorang laki-laki. Tolong perhatikan baik-baik sifatnya. Muncul seseorang laki-laki. Digambarkan oleh sahabat yang meriwayatkan hadis ini ketika itu, laki-laki ini adalah laki-laki yang matanya cekung ke dalam. Kemudian tulang bagian pelipisnya menonjol. Jidatnya cunong. Tahu cunong ya? Karena bilang cunong ya? Hah? Iya, saya juga punya mertua orang sebelah sini, jadi ngerti. Cunong. Barakallahu fikum. Warna wajahnya agak kuning. Gambaran seseorang yang betul-betul sungguh-sungguh dalam beribadah. Disebutkan katsiful lihyah. Jenggotnya itu lebat. Barakallahu fikum. Mahlukur ra's, gundul rambutnya. Barakallahu fikum. Dan disebutkan dalam keterangan itu juga, pakaiannya pun juga di atas mata kaki. Bahasa orang awam, cingkrang. Barakallahu fikum. Ya gini, diperhatikan baik-baik. Langsung datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, seorang nabi, seorang rasul, sayyidu waladi Adam, tokohnya anak Adam, datang kepada Rasul langsung menyampaikan hujatannya. Dia mengatakan, ya Muhammad, i'dil, fa innaka la ta'dil. Berarti kan dia memanggil Nabi kita Muhammad, langsung memanggil dengan nama, tidak memanggil dengan Nabi kita Muhammad. Hei Muhammad, adil kamu. Kamu tidak adil. Inna hadhihi qismatun la yuradu biha wajhullah. Pembagian kamu ini enggak ikhlas. Pembagian kamu ini enggak ikhlas, tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya. Siapa yang dihujat? Bukan Pak Jokowi. Siapa yang dihujat? Bukan yang sebelumnya Pak SBY. Bukan yang dihujat, bukan presiden atau raja Arab. Yang dihujat dan yang diklaim sebagai penguasa zalim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Hei Muhammad, adil kamu. Kamu enggak adil. Kalau enggak adil namanya apa, Pak?" Namanya zalim, berkhianat. Kamu ini enggak ikhlas. Ini pembagian yang tidak diharapkan padanya wajah Allah, ini enggak ikhlas. Rasul naik pitam ketika itu, belum mengatakan man ya'til illam akun adil. Siapa lagi yang bisa adil kalau aku dikatakan tidak adil? Sahabat Umar pun juga naik pitam, langsung menghuruskan pedangnya. Ya Rasulullah, biarkan saya penggal lehernya munafik ini. Sahabat yang lain, Khalid ibn al-Walid juga demikian, menguruskan pedangnya. Ya Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya munafik ini. Belum mengatakan jangan. Disebutkan dalam lafaz yang lain, saya khawatir orang-orang akan menyatakan Muhammad membunuh sahabat. Jangan. Pergilah orang tadi. Begitu orang tadi pergi, Rasul alaihi salatu wassalam langsung menyampaikan di hadapan semua sahabat yang hadir ketika itu, sambil menunjuk kepada tengkuknya orang tadi. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sayakhruju min dhi'i hadha qaumun tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim. Yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahm min ar-ramiyah. Akan keluar dari sulbinya orang ini, wahai para sahabatku, suatu kaum, mereka ini ahli salat. Kalian meremehkan salat kalian dibandingkan dengan salatnya mereka. Meremehkan puasa kalian dibanding dengan puasanya mereka. Ini ahli Qur'an ini orang ini. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak sampai tenggorokannya. Mereka ini adalah kaum yang keluar dari Islam sebagaimana keluarnya panah dari buruannya. Itu sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam. Disebutkan dalam lafaz yang lain juga dalam Sahih Muslim, disebutkan bahwasanya orang itu namanya Dzulkhuwaisir At-Tamimi, dari Bani Tamim. Bani Tamim itu banyak kan di Najd. Dan yang dimaukan dengan Najd ini bukan Najd Hijaz, tapi Najd Irak. Dari sana. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya lagi, Rasulullah SAW menerangkan tentang kelompok tadi ini. Kata Rasulullah SAW, yaktuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka ini suatu kaum yang membunuh kaum muslimin, membantai kaum muslimin, membiarkan para penyembah berhala, membiarkan orang-orang kafir. Dikatakan hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Mereka adalah orang-orang yang masih muda-muda belia umurnya itu. Yakni tidak ada di tengah-tengah mereka tokoh-tokoh ulama-ulama besar yang diakui. Sufahaul ahlam, cara berfikirnya itu pendek. Orang-orang yang bodoh dalam berfikir. Itu kata Rasulullah SAW. Disebutkan dalam lafaz yang lain juga dalam Sahih Muslim, yakhrujuna ala hini furqatin minan nas. Kelompok ini nanti akan keluar di saat-saat terjadinya perpecahan di antara dua kelompok. Ada keributan, ada apa namanya keramaian, maka mereka memanfaatkan situasi keluar mereka tadi di tengah-tengah publik. Rasul sendiri alaihi salatu wassalam ketika masa hidupnya memiliki ambisi, memiliki niatnya begitu kuat untuk membasmi mereka semua. Beliau mengatakan lain adraktuhum laaktulannahum qatla adin. Sungguh kalau aku mendapati masa mereka ini keluar, aku akan bunuh mereka sebagaimana membunuh kaum 'Ad. Itu Rasul yang mengatakan demikian. Artinya Islam memberikan wewenang kepada pemerintah untuk membasmi mereka. Karena Rasul memiliki niatan dan azam kuat untuk membasmi mereka sebagaimana membasmi kaum 'Ad. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah alaihi salatu wasalam menjuluki mereka dengan julukan yang begitu pedas, dengan kata-kata begitu keras, yang mungkin orang sekarang kalau melafalkannya dianggap kotor mungkin ucapannya. Tapi Rasul mengatakan demikian dikarenakan bagaimana jeleknya, bagaimana kejinya gerakan-gerakan mereka ini. Rasul mengatakan tentang mereka ini, qaum muslimin rahimakumullah, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatla man qataluh. Beliau mengatakan mereka ini adalah anjing-anjing jahannam, anjing-anjing jahannam, anjing-anjing jahannam. Sejelek-jelek orang yang terbunuh di bawah kolong langit, sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang yang mereka bunuh. Jadi korbannya mereka orang terbaik, sementara mereka jadi korban, korban yang terjelek di bawah kolong langit. Perhatikan, Rasul menjuluki mereka dengan kata-kata kilabun nar. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, salah seorang alim besar di masa ini, sekarang tinggal di kota Madinah. Beliau masih hidup sekarang ini, khonatina azakumullah. Pernah ditanya tentang sabda Rasul ini. Apa yang dimaukan Rasul dengan kata-kata kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing neraka, anjing neraka. Beliau menjawab, barakallahu fikum, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau nanti di yaumul qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala merubah bentuk mereka nanti menjadi bentuknya anjing, lalu mereka diazab di neraka dengan bentuk tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Itu merupakan penilaian yang begitu begitu mengerikan ya Pak. Seseorang dinyatakan sebagai anjing. Sangat-sangat hina. Sudah seperti itu, anjing neraka lagi. Sehingga ancamannya sangat mengerikan kaum muslimin rahimakumullah. Rasul mengatakan demikian dikarenakan efeknya nanti, efek negatif yang dimunculkan oleh gerakan ini bagi Islam dan bagi negara. Qaum muslimin rahimakumullah, itu terkait dengan beberapa sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam tentang gerakan ini. Dalam sejarah Islam, qaum muslimin rahimakumullah, gerakan ini lebih dikenal di kalangan para ulama dengan sebutan Khawarij. Dikarenakan mereka ini memiliki satu pemahaman yang sangat-sangat melekat. Dan itu ada dari mulai gerakan awal sampai sekarang, sampai yaumul qiyamah nanti. Yaitu mereka adalah pihak yang mengkafirkan penguasa dan memberontak penguasa. Ini akidah dasarnya mereka. Mengkafirkan penguasa dan yang bersama dengan penguasa, lalu memberontak penguasa itu. Sehingga dalam Islam dikenal dengan sebutan Khawarij. Pihak-pihak yang memberontak penguasa karena meyakini kafirnya penguasa. Dalam sejarah Islam, kaum muslimin rahimakumullah, supaya difahami baik-baik, sekte Khawarij ini, sekte Khawarij ini kaum muslimin rahimakumullah, itu yang memunculkannya adalah seseorang yang bernama Abdullah bin Saba' al-Yahudi. Abdullah bin Saba' al-Yahudi. Abdullah bin Saba' orang Yahudi yang aslinya dari Yaman. Dulunya dia Yahudi, kemudian masuk Islam, pura-pura masuk Islam dan menebarkan dua virus dalam Islam. Menebarkan dua virus dalam Islam. Yang pertama ialah menebarkan virus kebencian kepada khalifah ketika itu. Ini kejadiannya pada masa khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. menghembuskan kebencian-kebencian pada penguasa, diisukan dengan isu-isu yang jelek untuk penguasa. Pada masa itu isu yang dimunculkan adalah nepotisme. Di Indonesia pernah diisukan isu KKN, korupsi nepotisme. Ini dulu yang mereka serukan, yang mereka munculkan, nepotisme. Yang kali pertama mereka tuju Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Khalifah Utsman. Bukan yang lain-lain. Ini dimunculkan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Mereka berupaya menghembuskan ini di wilayah kota Madinah. Tidak laku. Dihembuskan di wilayah kota Mekah. Tidak laku. Dihembuskan di wilayah-wilayah di sekitar Yaman. Tidak laku. Begitu dihembuskan di wilayah, di dua tempat ketika itu. Dihembuskan di sebuah tempat yang namanya Kufah. Kufah itu sekarang secara negaranya Irak. Laris manis. Dihembuskan di wilayah Mesir ketika itu. Laris manis. Maka dengan cepat tersebar isu-isu nepotisme terkait dengan khalifah yang ada ketika itu. Cepat. Sampai pada ujungnya kaum muslimin rahimakumullah, mereka berhasil mengumpulkan massa. Massa dari Irak, dari Kufah, massa dari Mesir. Sampai pada tingkat mereka semuanya konsolidasi dan konspirasi untuk melakukan demo besar-besaran ke kota Madinah, tempatnya khalifah. Dan terjadi. Semuanya kumpul di kota Madinah, bahkan semuanya demo di rumahnya khalifah. Sampai pada ujungnya ialah mereka membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Ini korban mereka yang pertama secara anarkis, secara fisik, Khalifah Utsman bin Affan. Bukan siapa-siapa. Ini orang terbaik setelah Abu Bakar, setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Utsman bin Affan, menantu Rasul alaihi salatu wasallam, dinikahkan dua kali oleh Rasulullah dengan putri yang ini dan putri yang itu. Dzunnurain. Khalifah terbunuh oleh mereka. Ini Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Di sisi yang lain, Abdullah bin Sabah ini yang kemudian menghembuskan pemahaman yang hulu melampaui batas dalam mensikapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, yang dari sana muncul sekte yang kedua dikenal dengan sekte Syiah yang melampaui batas kepada Ahlul Bait, yang sekarang disebut dengan sekte Rafidhah Imamiyah Itsna Asyariyah. Ini bukan pembahasan kita. Ini ISIS. Pasca terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda, fitnah mereka semakin dahsyat. Ketika dilantiknya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menggantikan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, mereka berusaha masuk dalam jajarannya Ali bin Abi Thalib. Menghilang. Kita semuanya tahu barakallahu fikum peristiwa yang ada pada masa itu. Banyak dari kalangan para sahabat dan kaum muslimin yang menuntut darahnya Utsman. Sehingga muncul ketika itu sebagian sahabat yang meminta Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk menyelesaikan masalah ini. Dan susah bagi beliau dikarenakan barakallahu fikum mereka semuanya di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin yang pro beliau. Sulit. Sampai akhirnya muncul perang Jamal, muncul perang Siffin, perang saudara di kalangan kaum muslimin ketika itu. Wallahul musta'an. Tapi semuanya menjadi jelas ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda mengadakan perjanjian damai dengan sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma pada waktu perang Siffin. Ketika sahabat Ali mengutus beberapa orang untuk perundingan damai, sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan mengutus beberapa orang untuk perundingan damai. Ketika itu muncullah tanduk-tanduk khawarij pada masa itu. Mereka langsung memisahkan diri dan memunculkan pemahaman asli mereka. Mereka melakukan demonstrasi-demonstrasi sambil membawa mushaf Al-Quran. Quran dipegang. Sambil mereka naikkan ke atas menyatakan inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Dan membawakan ayat wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Mengeluarkan pemahaman aslinya, mereka mengkafirkan penguasa kaum muslimin yang ada ketika itu dengan alasan tidak berhukum dengan hukum Allah. Mereka mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan bersama dengan beliau. Mengkafirkan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma yang bersama dengan beliau. Padahal yang bersama dengan beliau berdua adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan para tabi'in yang mulia pada masa itu. Mereka mengkafirkan para sahabat dengan alasan tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Mereka mengadakan perundingan perdamaian dengan mengutus pihaknya Ali dan pihaknya Muawiyah. Perundingan damai antar orang ini dikatakan hukumnya manusia, dikatakan kafir. Maka mereka pun kemudian membuat markas sendiri, berkumpul di sebuah tempat yang namanya Harura. Itu tempatnya di Irak. Sehingga mereka dikenal juga dengan Sekte Haruriyah. Sekte Haruriyah sendiri. Jumlahnya sangat besar. Puluhan ribu orang pada masa itu. Al-Muhim dalam sejarah Islam kaum muslimin rahimakumullah, yang kemudian menghadapi mereka dan berupaya membasmi mereka dan berhasil membasmi mereka adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Itu setelah mereka membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi. Itu setelah mereka melakukan tindakan yang kejam membunuh sahabat dan keluarganya. Dalam sejarah Islam yang menjadi korban mereka berikutnya dari kalangan sahabat adalah Abdullah ibnu Khabbab ibnu Ard radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan pasukan ini Khawarij ketika sedang berjalan, mereka bertemu dengan dua orang, yang satu dari kalangan kaum dari kalangan musyrikin, yang satu dari kalangan muslim. Yang musyrik lewat, yang muslim ditahan. Ditanya namamu siapa? Nama saya Abdullah bin Khattab bin Arad. Ngerti, ini putra sahabat. Sahabi, putra sahabi. Maka mereka mengatakan, tolong kamu sampaikan kepada kami yang kamu dengarkan dari bapakmu, dari Rasulullah SAW, sebuah hadis. Disampaikan sebuah hadis. Ketika disampaikan sebuah hadis, tiba-tiba ada satu orang dari kelompok itu Khawarij menghunuskan pedangnya dan menusukkan dari belakang. Tembus sampai dadanya, mati. Sahabatnya Rasul sedang membawakan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebiadaban, kekejian yang tidak pernah dilakukan oleh khawarij setelahnya. Korban itu para sahabat, orang-orang yang sangat mulia. Tidak sampai situ, mereka langsung menuju ke rumah sahabat tadi, membunuh semua seisi rumah. Istrinya beliau ketika itu sedang hamil tua, dirobek perutnya dan dibunuh dengan sangat sadis. Sementara yang musyrik tadi itu lewat, aman, tidak ada masalah. Yang ini dibunuh. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib pun kemudian menyiapkan pasukannya, mendatangi mereka di sebuah tempat yang namanya Nahrawan, menuntut supaya diserahkan orang yang membunuh sahabat Abdullah bin Khattab bin Arzi. Mereka malah menantang. Mereka mengatakan, kami semua pembunuhnya. Mau apa? Itu juga setelah Sahabat Ali bin Abi Thalib menasihati mereka, dialog interaktif. Setelah sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala membantah mereka semua di markas mereka sampai rujuk 2000 orang dari mereka. Ketika itulah ketika mereka tidak mungkin lagi diadakan pendekatan persuasif, tidak mungkin lagi dinasihati, tidak mungkin lagi ditegur dengan cara baik-baik, maka perang pun terjadi. Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan pasukannya dan mereka dengan pasukan mereka di sebuah tempat yang namanya Nahrawan. Perang besar. Walhamdulillah Allah berikan kemenangan untuk kaum muslimin, kemenangan untuk Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka berhasil tumpas banyak korban di antara mereka. Sahabat Ali meminta prajuritnya untuk mencari, kamu cari tengah-tengah mereka seseorang laki-laki yang di bagian lengannya itu ada semacam daging yang menonjol seperti susu, seperti payudara. Nah, juga di bagian susunya ini besar. Cari dia. Cari-cari gak ketemu. Cari dia. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang gerakan kelompok ini dan belum menyebutkan ciri-cirinya, ada orang seperti itu. Cari. Cari gak ketemu, akhirnya tumpukan-tumpukan mayat itu dibongkar semua. Dan ketemu persis di bawah tumpukan mayat tadi. Beliau bertakbir, Allahu Akbar. Langsung syukur beliau, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa Allah. Barakallah. Sebagian mereka kocar-kacir. Ada yang lari menuju ke Syam. Ada yang lari menuju ke Yaman. Ada yang lari ke tempat-tempat yang lain. Dan itu menjadi cikal bakalnya tersebarnya Ling-ling Khawarij di dunia. Semenjak itu. Yang lari ke Syam, bikin Ling Syam. Yang larinya ke Yaman, bikin Ling Yaman. Yang larinya ke tempat-tempat yang lain, membuat Ling-Lingnya ada. Dan kaum muslimin rahimakumullah, tidak hanya pada masa Ali bin Abi Thalib peristiwanya, itu terus berlanjut ketika pada masa Daulah Bani Umayyah. Mereka membuat kerusakan-kerusakan, membuat pembunuhan, kekejaman. Sebagaimana lainnya ISIS sekarang ini. Yang mereka hantam Daulah Bani Umayyah pada masa itu. Itu terus berlanjut sampai pada abad kedua Hijriah. Tahun 200 sekian Hijriah. Itu terjadi pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Kalau Bani Umayyah di Syam tempatnya. Kalau Daulah Bani Abbas di Irak tempatnya. Sampai pada masa kekhilafahan Harun Ar-Rasyid. Itu Daulah Bani Abbasiyah di Irak. Memiliki gerakan-gerakan yang sama sebagaimana pendahulunya. Sebagaimana sekarang ini ISIS ini. Dengan pemahaman yang sama. Dengan kekejaman yang sama. Dengan keholiman yang sama. Mirip. Dan itu akan terus berlangsung kaum muslimin rahimakumullah sampai yaumul kiamah nanti. Tidak akan berhenti pada masa Daulah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Dan tidak akan berhenti sampai sekarang ini ISIS. Itu akan terus berlanjut sampai yaumul kiamah nanti, sampai keluarnya Dajjal. Rombongan-rombongan ISIS ini nanti, kata Rasulullah SAW, akan bergabung dengan pasukan Dajjal. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitakan, yansha'u nash'atun, atau yansha'u fi ummati nash'atun, yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqihim, kullama kharaja qarnun quti'. Itu beliau ulangi sampai 10 kali. Kullama kharaja kullama tala'a qarn quti'. Terus diulang sampai 10 kali. Hatta yakhruja fi baqiyatihim ad-dajjal. Akan muncul sebuah gerakan pada umatku, kata Rasul. Akan muncul sebuah gerakan pada umatku, kata Rasul. Mereka membaca Al-Qur'an tidak sampai tenggorokannya. Ciri-ciri siapa ini? Ciri-ciri Khawarij. Belum mengatakan setiap kali muncul tanduk mereka, dipatahkan. Dan belum mengulang-ulangi. Setiap kali muncul tanduk, dipatahkan. muncul tanduk dipatahkan sampai keluar dajjal pada sisa-sisa gerakan ini tadi. Ini hasil menunjukkan ya fanatina azakumullah bahaya khawarij ini betul-betul laten, membahayakan negara, membahayakan agama, membahayakan semua pihak. Dan sunnatullah pada mereka, mereka ini diberi kesempatan untuk besar. Besar, patah lagi. Muncul lagi, besar lagi, patah lagi. Terus demikian sepanjang masa, sepanjang zaman. Sampai pada akhirnya nanti, ketika muncul dajjal di akhir zaman sebagai tanda-tanda kiamat, dajjal muncul yang membekingi dajjal adalah kelompok khawarij tadi. Maka mereka itu adalah para pengikut-pengikut dajjal. Mereka itu adalah prajurit dan pasukan-pasukan dajjal nanti di menjelang kiamat nanti kaum muslimin rahimah. Sehingga ini akan terus ada. Maka kewaspadaan kita sebagai kaum muslimin, terutama sebagai aparatur negara, terutama sebagai tokoh-tokoh masyarakat, kewaspadaan kita enggak cuma sehari dua hari, sebulan dua bulan, setahun dua tahun, tapi harus terus waspada sampai kiamat nanti. Dikarenakan gerakan mereka akan terus ada, tidak akan pernah mati sampai yaumul kiamat gabung dengan dajjal. Itu dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memberitakannya. Kadang di bawah tanah, kadang kuat, demikian enggak bakal pernah mati. Ini terkait dengan sejarahnya kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga disampaikan supaya kita waspada. ISIS ini atau dengan nama umumnya Khawarij ini adalah sekte sesat pertama yang muncul di dalam sejarah Islam. Itu Khawarij. Jadi paling tua tetapi juga paling eksis, tidak pernah mati, tidak pernah redup gerakannya itu sampai menjelang kiamat nanti. Sehingga bahayanya itu sampai yaumul kiamah. Kewaspadaan kita sampai yaumul kiamah. Terus waspada. Kaum muslimin rahimakumullah. Disebutkan dalam riwayat tadi Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita terkait dengan ciri-ciri ISIS, ciri-ciri Khawarij. Kita perhatikan ya, ya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam riwayat-riwayat tadi, mereka ini adalah orang-orang militan. Mereka ini pak, orang-orang militan, bukan orang biasa, bukan orang abangan. Dikenal sebagai orang yang ahli ibadah. Sholatnya luar biasa. Sampai matanya cekung, jidatnya nonong, tulang sebelah pelipisnya juga menonjol, sampai wajahnya pucat. Itu bukan karena perkara-perkara yang sia-sia. Dalam pandangan mereka itu untuk sholat. Sehingga paginya mereka itu puasa ahli siang, malamnya itu qiyamulail ahli sholat. Apa enggak kering pak badannya pak? Ya garing pak. Paginya puasa, malamnya qiyamulail, paginya puasa, malamnya qiyamulail. Sudah seperti itu, mereka itu adalah ahli Quran. Baca Qur'annya itu pak lanyah, tau lanyah ya, lancar tenang. Tetapi tidak sampai tenggorokan, artinya tidak paham apa maknanya sebagaimana difahami oleh para ulama-ulama kita kaum muslimin. Ini diingatkan sama Rasul, mereka itu bukan abangan wahai kaum muslimin. Mereka secara zahirnya menampilkan tampilan-tampilan Islam. Bahkan zahirnya tampilannya sesuai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jenggotnya lebat. Celananya di atas mata kaki. Mereka menggunakan imamah sorban. Itu zahirnya persis seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Tapi bukan ini yang diinginkan. Tetapi pada penyimpangan pemahaman mereka. Pada penyimpangan pemahaman mereka. Mereka itu ahli ibadah, tapi akidahnya rusak. Mereka itu ahli sholat, tapi pemahamannya sesat. Mereka itu ahli puasa, ahli Quran, tetapi akidahnya, pemikirannya berseberangan dengan Quran dan Sunnah. Di sini yang kita inginkan, jangan terkecoh dengan penampilan zahir. Karena Rasulullah SAW tidak semata-mata menyebutkan yang zahir-zahir saja, tapi diiringi dengan pemahaman-pemahaman mereka yang menyimpang. Artinya, jangan kemudian memandang semua orang yang berjenggot lebat ISIS. Honda. Semua yang pakaiannya di atas mata kaki ISIS. Oh tidak. Oh, semua yang sholat ISIS. Oh tidak. Semua yang puasa ISIS. Ya enggak mungkin. Oh semua yang baca Quran ISIS. Oh ya enggak mungkin. Ini perkara-perkara yang syar'i. Tetapi yang penting adalah pemahamannya. Itu semua tidak diiringi dengan pemahaman yang benar, tetapi terjadi dengan pemahaman yang menyimpang. Barakallahu fikum. Ciri-ciri yang cukup menonjol kaum muslimin rahimakumullah adalah yang dikatakan sama Rasul, hudatsaul asna. Mereka itu usianya muda-muda. Maknanya kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada di tengah-tengah mereka ulama-ulama besar pada masanya masing-masing yang mendukung gerakan mereka. Ulama-ulama besar yang terkemuka di zaman sekarang. Dulu di zamannya mereka muncul kali pertama, tidak ada satu orang sahabat pun yang bersama dengan mereka. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika membantah mereka, beliau mengatakan, "Jitu min indi ibni ammi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa min indi sahabati wa laisa fikum minhum ahad." Saya kata Ibnu Abbas datang ke tempat kamu sekarang ini di markas kalian, datang dari sisi khalifah sepupunya Rasul Ali bin Abi Thalib, dari sisinya para sahabat, dan tidak ada di tengah-tengah kalian satu orang pun dari kalangan para sahabat. Itu indikasi penyimpangan yang ada pada mereka. Gerakannya itu tidak didukung oleh ulama-ulama besar pada masanya yang terkemuka, yang mu'tabar keilmuannya. Anak-anaknya baru kemarin. Atau orang-orang tua secara usianya yang pemahamannya baru kemarin. Tidak didukung oleh ulama besar pada masanya. Sekarang ini misalkan, ISIS. Walaupun yang simpati banyak, tetapi perhatikan, tidak ada di tengah-tengah mereka ulama-ulama besar mancanegara di zaman sekarang ini yang gabung bersama dengan mereka. Setahu saya kalau Indonesia ini Pak ya, setahu saya tidak ada dari kalangan MUI yang gabung mereka ini. Tadi saya kok dikejutkan dengan informasi dari Bapak tadi, anggota Kemenak ada yang simpati. Wah, saya jadi kaget ini. Itu insya Allah bukan MUI Pak ya? Bukan MUI Pak ya? Ya Pak ya? Bukan MUI ya? Bukan? Nah, ya. Itu selevel Indonesia. MUI itu kan jajaran ulama-ulama Indonesia. Tidak ada yang sama mereka. Ulama-ulama Islam di zaman sekarang ini, tidak ada yang sama dengan mereka. Bahkan mereka semuanya mengecam gerakan ISIS. Mengecam gerakan Khawarij. Ingat, itu indikasi penyimpangan mereka. Tidak ada keterkaitannya dengan ulama besar pada masanya. Ciri-ciri yang lainnya, sufahaul ahlam. Pemahaman mereka itu bodoh. Artinya menyimpang dari pemahaman para sahabat, pemahaman para ulama besar pada masanya. Di antaranya dicontohkan oleh para ulama kita kaum muslimin rahimakumullah, mereka ini biasa menggunakan ayat-ayat. Ayatnya itu berkaitan dengan orang kafir, tetapi digunakan untuk menghukumi kaum muslimin. Paham ya? Sehingga berakibat apa? berakibat orang-orang yang muslim itu dikafirkan, dihukumi kafir, diakibatkan mereka berhujjah dengan sebuah ayat yang isinya untuk orang kafir diberlakukan untuk kaum muslim. Na'udzubillah min dzalik. Contoh yang paling gampang ketika mereka mendemo, dua belah pihak yang berunding dari pasukan Ali dan pasukan Muawiyah mengangkat tangan membawa mushaf sambil mengatakan inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah, hanya milik Allah, hanya milik Allah, langsung mengkafirkan para sahabat dengan dasar tidak berhukum dengan hukum Allah, berhukum dengan manusia tadi. Mereka lupa Rasulullah alaihissalatu wassalam sering mengadakan perundingan. Lihat pada waktu perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berunding dengan kaum musyrikin, upaya gencatan senjata dengan kaum musyrikin, perdamaian dengan kaum musyrikin. Ya apa ya? Itu Rasul dan kaum musyrikin. Apa mereka mengatakan Rasul kafir? Hati-hati. Itu dangkalnya pemahaman mereka. Barakallahu. Ciri-ciri yang lainnya, yaktuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka ini kaum muslimin rahimakumullah, membunuh kaum muslimin. Yang lebih banyak korban mereka kaum muslimin dan membiarkan orang-orang kafir. Lihat sekarang ini orang-orang sisi ikhwan, ada yang membuat sensus, dihitung-hitung korban-korban mereka dari mulai awal kemunculan mereka sampai sekarang ini, itu sampai mencapai katanya lebih dari 15 ribu orang sipil, dan mereka semua adalah kaum muslimin. Sedikit dari kalangan orang-orang non-muslim yang menjadi korbannya mereka, menjadi korban paling dari kalangan orang-orang Yahudi, Yazidi, dan segala macamnya, sedikit. Dibandingkan dengan kaum muslimin yang ada dibantai sama mereka, dengan mudahnya mereka mengadakan pembantaian, penggoroan, penembakan dengan sadis, itu kaum muslimin semuanya. Ya, ada yang mengamati mereka dekat dengan Israel katanya, tapi kalau diserang Israelnya, yang dihantam kaum muslimin yang dari sana. Yaqtuluna ahlul Islam wa yad'una ahlul awthan. Di zaman sahabat Ali bin Abi Thalib, mereka perangnya melawan Khalifah Ali dan pasukan kaum muslimin. Kaum muslimin rahimakumullah, ciri-ciri yang paling menonjol itu ada pada akidah dan pemikirannya mereka. Inilah yang selama ini satu-satunya ciri-ciri yang tidak bisa disembunyikan dari semua gerakan-gerakan khawarij, apa namanya, terutama gerakan ISIS ini, yaitu pemahaman takfir, pemahaman mengkafirkan penguasa-penguasa yang ada dengan alasan tidak berhukum dengan hukum Allah. Yang kedua, mengkafirkan siapa saja yang bekerja sama dengan penguasa tadi. Barakallahu. Yang ketiga, mengkafirkan siapa saja yang keluar dari kelompok mereka. Ini tiga poin ini terkait dengan bab takfir. Ini dituang, ditulis langsung oleh sebagian orang yang pro mereka ketika mengungkapkan akidah daulah Islamiyah atau ISIS. Saya pernah browsing, iseng-iseng browsing di dunia maya internet begitu. Saya tulis kata sandinya akidah ISIS atau pemikiran ISIS. Oleh Google ditampilkan. Di situ dimuat satu makalah dengan judul 24 Akidah ISIS. Tak pikir siapa yang nulis ini, mungkin ada yang membongkar pemahaman mereka. Begitu saya buka, ternyata itu adalah pernyataan dari orang-orang yang pro ISIS. Itu hendak menyampaikan kepada umat bahwasanya kami enggak sebagaimana kamu bayangkan. Ini loh akidah kami. Dimuat di situ 24 akidah ISIS. Saya salah bawa HP. HP-nya satunya lagi. Allahu akbar. Saya baca semuanya. Ada yang benar, ada yang perlu dirinci, ada yang batin. Itulah ciri-ciri penyimpangan. Tidak semuanya batin. Nah gitu ya. Kalau semuanya batil, orang akan lari. Tapi ada yang benar, ada yang nyampur-nyampur, ada yang batil, sehingga orang banyak yang tersilaukan dengan mereka. Yang paling menonjol yang saya kasih garis atas pemahaman ini, termasuk akidah kami, akidah khilafah Islamiyah dalam kurung ISIS, mengkafirkan siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah dari kalangan penguasa-penguasa yang ada. Berikutnya, akidah kami, ISIS berkeyakinan mengkafirkan siapa saja yang bekerja sama dengan penguasa-penguasa yang semacam ini. Poin yang lainnya, siapa saja yang kemudian keluar dari gerakan mereka ini menunjukkan ketidaksetiaan mereka kepada kami, maka dihukumi halal darahnya. Ini yang paling menonjol. Semenjak zaman dahulu kala sampai sekarang, sampai menuju kiamat nanti, ini pemahaman mereka yang sangat menonjol, yang tidak bisa ditutup-tutupi, yang dengan sangat mudah diketahui oleh penguasa kita dan kaum muslimin. Ciri-ciri sangat gampang. Anti pemerintah, menghujat pemerintah, membuat isu-isu negatif terkait dengan penguasa, dengan pemerintah. Entah itu korupsi, entah itu kolusi, entah itu nepotisme, atau tiga-tiganya, atau yang lain-lainnya. Dan isu yang paling gencar mereka suarakan, ini penguasa tidak berhukum dengan hukum Islam. Tegas menyatakan penguasa kafir. Bahasa lain mengatakan penguasa tauhid. Bahasa lainnya antek-antek Amerika. Bahasa yang lainnya antek-antek Yahudi. Zionis halibis. Itu ciri-ciri mereka. Itu nampak sekali pada ceramah-ceramahnya. Ceramahnya mereka, kaum muslimin rahimakumullah, tidak akan keluar dari ini. Bicara masalah yang lainnya, ngalor ngidul, ujung-ujungnya larinya ke sini. Bicara yang lainnya lagi, ujung-ujungnya larinya ke sini. Semuanya larinya ke sini. Barakallahu fikum. Ini yang mencermati ceramah mereka. Bicara masalah apa ini? Ujungnya penguasa yang dihantam. Ujung-ujungnya mengkafirkan penguasa. Bicara masalah pertumbuhan ekonomi, bicara ekonomi, ujung-ujungnya penguasa yang dihantam, dikafirkan penguasanya. Bicara terkait dengan krisis apa di dunia ini, dibahas, pemerintah lagi risikan. Intinya mengkafirkan penguasa. Untuk di negara kita Indonesia Raya ini juga terang-terangan. Mereka anti NKRI. Mereka anti dengan penguasa yang berkuasa ketika itu. Mereka mengkafirkan semua penguasa negara Indonesia ini. Tegas itu. Kalau sebelumnya Bapak SBY tegas, mereka mengatakan SBY kafir. Itu dengan tegas disampaikan oleh tokoh mereka yang sekarang di Nusa Kambangan. Barakallahu fikum. Itu tegas. Barakallahu fikum. Sehingga ini yang paling mudah untuk dideteksi. Penampilannya berjenggot, menggunakan sorban, menggunakan jubah, kemudian celana cingkrang, kok mengkafirkan penguasa. Itu ciri-ciri mereka. Kok anti dengan penguasa, menghujat penguasa, menjatuhkan penguasa. Ini ciri-ciri mereka. Semuanya aromanya aroma gak suka dengan penguasa. Ini ciri-ciri mereka. Barakallahu fiik. Ini hal-hal yang penting yang harus diperhatikan. Mereka ini kaum muslimin rahimakumullah menghalalkan segala cara untuk menggolkan akidah dan pemikiran mereka. Mereka rela untuk meninggalkan bahasa mereka, atribut-atribut mereka sehari-hari, berubah penampilan dalam rangka untuk menggolkan misi mereka. Yang sebelumnya berjenggot dan segala macamnya, rela untuk mencukur jenggotnya bersih. hanya untuk menggolkan misi mereka. Yang bisa menggunakan pakaian jubah dan segala macam, rela untuk menggunakan pakaian seawam mungkin untuk menggolkan misi mereka. Apakah mereka yang sebelumnya Quran, puasa, sholat, Quran, rela untuk masuk ke tempat-tempat semaksiat mungkin hanya untuk menggolkan misi mereka. Itu mereka menghalalkan segala cara. Kaum muslimin rahimakumullah, perkara yang terlupakan untuk saya sampaikan tadi, dikarenakan mereka ini kaum muslimin rahimakumullah memiliki sebuah pemahaman yang serupa, mengkafirkan penguasa, mengkafirkan yang bekerja sama dengan penguasa, mengkafirkan semua yang bukan dari golongannya. Mereka ini punya satu solusi. Satu solusi yang sudah ada semenjak zaman moyang mereka sampai sekarang, sampai hari kiamat. Solusinya ialah jihad, kata mereka. Solusinya adalah jihad. Tapi jihad yang mereka maksud adalah berjihad melawan penguasa-penguasa yang ada. Itu di tempat-tempat mereka, di liling mereka yang ada di semua dunia yang ada ini. Melawan penguasa-penguasa yang ada. Menggunakan nama jihad. Menggunakan slogan ishamidan awmud syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Slogannya mereka. Barakallahu fikum. Tidak ada solusi kecuali ini. Tapi jihadnya salah musuh. Mereka menghalalkan darahnya bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara. Mereka tahu sendiri, enggak nakut-nakut ini Pak ya. Ini kenyataan yang terjadi. Hah? Yang jadi sasaran pertama itu mereka-mereka ini. Karena diyakini mereka adalah tauhid-tauhid musuh-musuh agama. Akhirnya dari pemahaman jihad yang menyimpang ini kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang maklum bersama di kalangan kita semuanya, mereka melaksanakan aksi-aksi bom-bom bunuh diri dan segala macamnya. Sasarannya adalah duta-duta besar mancanegara yang dikatakan sebagai kroni-kroninya Amerika, dihancurkan, diledakkan. Turis-turis mancanegara yang sedang menikmati panorama negeri kita yang indah ini dihancurkan. Tapi yang jadi korban banyak orang-orang sipil. Kantor-kantor polisi disikat sama mereka, diserang sama pihak mereka. Itu semuanya dengan kerangka jihad. Dan itu pemahaman yang sangat keliru kaum muslimin rahimakumullah. Barakallahu. Ini ciri khas yang sangat nampak, yang sangat jelas pada mereka. Tidak mungkin bisa ditutup-tutupi. Tidak mungkin ditutup-tutupi. Barakallahu fikum. Kemudian ketika mereka ini kaum muslimin rahimakumullah memiliki kekuatan, punya power, punya kemampuan, maka pasti dan pasti akan kita saksikan pada mereka tindakan kekejaman dan kebengisan. Itu sudah ada semenjak zaman dahulu kala. Sampai dinyatakan oleh salah seorang imam besar pada masa itu, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, penulis tafsir Ibnu Katsir, penulis kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau salah seorang ulama Syam, Syria pada masa itu, pada abad yang ke-8, 78 Hijriah. Beliau menyatakan terkait dengan orang-orang Khawarij, apabila mereka memiliki power dan kekuatan. Disebutkan dalam buku beliau Al-Bidayah wa Nihayah di juz yang ke-10. Beliau mengatakan, "Lau qawau la afsadul arda kullaha iraqan wa syaman." Kalau seandainya mereka ini punya power, punya kekuatan, sungguh-sungguh mereka akan membuat kerusakan di semua bumi ini. Iraqan wa syaman, baik bumi Irak atau bumi Syam. Walam yatruku tiflan wala tiflatan wala rajulan wala imra'atan. Mereka tidak akan menyisakan bayi laki-laki, bayi perempuan, kaum laki-laki, kaum wanita, hantam semuanya. Beliau mengatakan, li'annan nasa indahum qad fasadu fasada, Dikarenakan umat manusia yang ada ini menurut pandangan mereka telah rusak, telah menyimpang. La yuslihuhum illal qatlu jumlatan. Telah rusak yang tidak mungkin diperbaiki lagi melainkan dengan cara dibantai seluruhnya. Al-qatlu jumlatan. Itu ucapan Al-Imam Ibnu Katsir pada masa itu yang langsung menyaksikan kekejaman mereka di bumi Syria karena beliau orang Syria. Dan itu nyata pada semua gerakan-gerakan mereka. Kita yang hidup di zaman sekarang ini, kaum muslimin rahimakumullah, Allah kasih kesempatan kepada kita menyaksikan gerakan ISIS ini tadi. Kita menyaksikan seperti yang apa yang disampaikan oleh para ulama terdahulu. Begitu mereka punya kekuatan, punya power, punya senjata, punya wilayah dan segala macamnya, mempertontonkan tindakan yang begitu bengis, yang begitu kejam, yang begitu sadis, radikalisme pada puncaknya. Pembunuhan-pembunuhan, pembantaian-pembantaian dan segala macamnya itu dengan cara-cara yang tidak islami sedikit. Bantai orang sekian, dudukkan semuanya. Tembak langsung depan. Kayak tembak burung. Digorok dengan pisau tumpul. Mungkin sebagian akan mengatakan itu jangan-jangan propaganda mereka saja yang gak suka dengan Islam. Tidak, nyata. Dan ingat, orang-orang ISIS ini melakukan demikian itu karena akidah. Karena akidah, karena pemahaman mereka yang menyimpang. Mereka yakin ketika menembak ini orang, itu ibadah. Itu ibadah, berpahala besar. Sehingga tega mereka menembak tadi itu. Enggak ada raut wajah yang kasihan enggak? Bangga. Duh, mati dia. Nah, ini ibadah, besar pahala. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, apa yang terjadi di zaman kita sekarang ini dari gerakan Daesh, Daulah Irak Syam yang kemudian diganti dengan ISIS yang berubah menjadi Daulah Islamiyah dan Khilafah Islamiyah. Ini semuanya dinilai oleh hampir semua ulama-ulama Islam di mancanegara sebagai gerakan-gerakan sesat yang menyesatkan, bukan dari Islam sedikit pun. Bahkan dari tokoh-tokoh non-Muslim pun mengakui ini bukan dari Islam sedikit pun. Ini adalah gerakan-gerakan pembantaian manusia dengan tanpa peri kemanusiaan. Barakallahu fikum. Belum lagi penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka. Di tengah-tengah mereka muncul istilah jihad seks. Yang merekrut wanita-wanita muslimah untuk jihad ke sana. Bukan perang. Jihad ke sana dalam rangka untuk memuaskan nafsunya para mujahidin tadi. Dikasih label jihad seks. Tidak ada dalam Islam sedikit pun dalam kamus fikih Islam terkait dengan hukum-hukum jihad, tidak ada poin tadi. Itu adalah kekejaman dan kekejian mereka selama ini. Wah, dan yang lain-lainnya kaum muslimin rahimakumullah. Yang lainnya melaporkan lagi ketika mereka sedang perang dan segala macamnya itu minum narkoba itu. Minum pil terlebih dahulu supaya mereka berani perang dan bisa merubah opini-opini yang ada di sekitarnya. Jadi ketika persiapan perang itu sebelum perang dibagikan pil-pil tadi itu dan tidak boleh diminum melainkan ketika mulai perang. Mulai perang minum pil sudah. Jadi kayak orang fly gitu, nggak ngerti apa yang muncul di hadapan mereka. Nah, saking fly-nya ada tank di depannya itu bayangannya kayak burung di bawah pisaunya, pedangnya, wah, dipukul-pukulkan itu ke gerut. Bayangannya ini burung tank. Sekali lagi tidak mencerminkan Islam sedikit. Maka sekali lagi ISIS itu bukan Islam, Islam itu bukan ISIS. Dan insyaallah taala pada kesempatan pada zuhur nanti akan kita sebutkan efek-efek negatif bahaya-bahaya ISIS bagi Islam dan bagi bangsa dan negara. secara khusus. Barakallahu fikum. Dikarenakan sudah menunjukkan waktu jam 11:30, kita istirahat terlebih dahulu. Dari salat pada zuhur langsung akan kita lanjutkan sesi yang kedua insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.